Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Baik. Qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab adabul masyi ila shalah. Qala yusannu al-khuruj ilayha mutatahhiran bi khushu'in bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila shalah ila al-masjid fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi shalah. Nah, fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi shalah. Mari sudah kita lewati di antara hikmah kenapa dilarang tasybik setelah yakni berwudu berangkat dari rumah menuju salat, termasuk juga walaupun bukan larangan yang berupa tahrim, tapi ini apa namanya adab dalam sholat, termasuk yang seperti ini, letak-letak dalam sholat, sebelum sholat ataupun di dalam ketika di dalam sholat, adab. Antum di depan presiden ataupun di depan bupati, gubernur tidak berani seperti ini. Ya, jaga kan, jaga apalagi di hadapan Allah. Baik. Kita lihat keterangan Syekh juga Ma'at Mulian tentang pembahasan khusyuk, masih ada lagi sebetulnya. Nah, ya tentang terkait dengan khusyuk. Malah di dalam risalahnya Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan wa aslul khusyu'il hasil fil qalbi, aslul khusyu', asal pangkal kekhusyuan, al hasil yang ada fil qalbi di dalam hati, karena khusyuk itu amalan qalbi, pangkal asal dasar kekhusyuan yang ada, yang muncul terwujud di dalam hati, innama huwa, tidak lain berasal min ma'rifatillah, tidak lain berasal dari ma'rifatullah. Jadi pangkal dari orang itu bisa khusyuk, dasar seseorang itu bisa khusyuk dalam sholatnya itu karena dia mengenal Allah. Karena dia mengenal Allah. Wa ma'rifati azamatihi. Ma'rifati azamatihi. Mengenal kebesaran Allah. Wa jalalihi. Mengenal kemuliaan Allah. Wa kamalihi, dan mengenal kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi muncul orang itu bisa khusyuk di dalam sholatnya, bukan sekedar tenang ya, bukan sekedar konsentrasi, tapi betul-betul dia merasakan bahwa dia berada di hadapan Allah, dia mengenal Allah, dia mengetahui kebesaran dan keagungan Allah, mengenal kemuliaan Allah dan kesempurnaan Allah. Itu menumbuhkan rasa khusyuk. Faman kana a'raf, siapa yang lebih kenal kepada Allah dalam masalah ini, fahuwa lahu akhsha, maka dia akan lebih khusyuk semakin dia kenal kepada Allah. semakin dia mengetahui keagungan Allah, semakin dia mengetahui kemuliaan Allah, semakin dia mengetahui kesempurnaan Allah, semakin khusyuk hatinya di dalam salat. Semakin khusyuk, dan itu bahkan berbuah tidak hanya di dalam salat tapi juga di luar salat. Ringkasnya, mereka yang memiliki sifat khusyuk ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Dan ista'inu bis-sabri was-salah wa innahu lakabiratun illa 'alal ladina illa 'alal khashi'in. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa yang khusyuk? Yaitu orang-orang yang dhon, di sini artinya yakin. Orang yang yakin dia pasti akan bertemu dengan Allah. Pasti akan bertemu dengan Allah dan dia pasti akan kembali kepada Allah. Orang yang tahu dia akan berhadapan nanti dengan Allah, itu akan bayangkan ketika dia akan dihadapkan kepada Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dan Allah itu penerjemah. Berduaan dengan Allah di hadapan seluruh manusia. Sekarang saja siapa yang berani tak panggil ke depan? Gredeg enggak? Satu tak panggil. Berani enggak? Pada ketakutan semua. Enggak berani semua angkat suara. Seperti itu jika dia antum berada di hadapan di majelis, di hadapan Allah akan juga seperti itu. Lebih lagi, bayangkan keadaan di sana nanti. Malaikat di sebelah sekeliling mengelilingi kita. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Dalam keadaan kita dikumpulkan, kita ketemu dengan kakek moyang kita, Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, melihat Nabi Ibrahim, ketemu dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan kakek kita yang belum pernah kita jumpai, nenek kita yang belum pernah kita jumpai, teman kita mungkin yang dahulu menjahili kita, mengganggu kita, teman kita yang dahulu sangat akrab dengan kita, ketemu lagi. Bayangkan ketika itu nanti kemudian dipanggil satu persatu, jutaan manusia dipanggil satu persatu menghadap kepada Allah berduaan. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada yang menerjemahkan antara dia dan Allah. Dan tidak bergeser tapak kakinya ketika itu sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna wa an syababihi fima ablah wa an malihi mimman innam mimma iktasaba wa fima anfaqa wa an ilmihi fima amila bihi. 4 hal ini ditanyakan di hadapan nanti. Bisa terbayang? Antum yang sudah akil, antum yang sudah akil, sudah baligh, rasa-rasakan yang demikian. Kalau antum sekarang ini grogi, takut dipanggil ke majelis ke depan sama ustaz, takutlah ketika nanti akan dipanggil berduaan dengan Allah. Tanamkan itu. Bayangkan apa yang nanti akan saya jawab. Bahkan sekarang ini aja kita takut apa yang nanti ditanya. Ada apa ini kok saya ditanya dipanggil di hadapan Allah. Walaupun sudah kita pelajari 4 perkara ini, 4 pertanyaan itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Kalau istilahnya orang ujian sudah dibocorkan soalnya. Tapi subhanallah, belum tentu. Hatta yang ahli dalam bahasa Arab yang mempelajari hafal hadis ini belum tentu bisa menjawab. Belum tentu bisa menjawab. Persiapkan. Ketika dia kenal siapa Allah, bahwa Allah nanti akan menanyai dia tentang hal itu, mengenal keagungan Allah yang tidak mungkin kita bisa lolos dari Allah. Fayanzur, dalam hadis lanjutannya Rasulullah menyebutkan fayanzur ila ma qaddam. Dia akan melihat apa yang telah dia haturkan. Dia lihat ke depan, baina yadayh, dia lihat ke depan neraka di hadapannya. Kemudian di akhir hadis itu Rasulullah mengingatkan ittaqun nar wala bisyiqqi tamrah. Takutlah, jagalah, ambillah apa disebutkan oleh Rasulullah, ittaqun nar. Ambil sesuatu yang bisa menamengi yang menjadi perisai buatmu dari neraka, walaupun dengan sekeping, sepotong biji buah kurma, dengan sebelah, walaupun sangat ringan, sangat kecil, bebaskan, tebus diri kita dengan kebaikan. Kalau tidak bisa, fabikalimatin thayyibah. Kalau tidak bisa, dengan itu berat, karena kita butuh makan, butuh harta, butuh untuk diri, nah, keperluan kita, dengan kalimat yang baik. Dengan kalimat yang baik. Nah, maka siapa yang betul-betul dia mengenal Allah, mengetahui keagungan Allah, mengenal kemuliaan dan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, dia akan semakin khusyuk. Kalau hatinya khusyuk, tangannya pun khusyuk, lisannya pun khusyuk, tunduk, tahu dia. Di hati-hati akan bicara, diperhitungkannya manfaat atau tidak, bahaya buat saya atau tidak, bermanfaat bagi orang lain atau tidak, atau menimbulkan madarat lagi atau tidak. Ini diperhitungkan. Nah, mulai belajar. Antum yang sudah akil, yang sebentar lagi nanti masuk dalam tadribud du'at, ya, persiapkan dari sekarang. Nah, Allah memilih, seperti yang Anda sebutkan pada waktu yang lalu, sudah mulai berangan. Saringan itu semakin kecil, saringan itu semakin halus. Akankah menjadi orang-orang yang fa'amazzabadu fayadhabu jufa, ataukah kita menjadi orang-orang yang wa'amman yanfa'un nasa fayamkutsu fil ard? Nah, ini sering Rasulullah mengajarkan banyak doa kepada kita. Nah, seperti di antara doa yang di ujung, di akhirnya Rasulullah menyebutkan, mengajarkan doa, waja'alna hudaka muhtadin, jadikanlah kami orang-orang yang memberi petunjuk lagi terbimbing, yang mau mengambil juga petunjuk tersebut, memberi orang ini pengarahan tapi juga mau diarahkan dan mengamalkan pengarahannya tersebut. Waja'alna hudata muhtadin, dalam hadis yang doa yang panjang. Nah ini ya, kenali Allah. Dari bagaimana caranya? Salah satu diantaranya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nasihat buat para talabah yang diminta kepada beliau, jalin kedekatan dengan Allah, sering-sering pikirkan kekuasaan dan kebesaran Allah, rububiyah Allah tanamkan dalam hati. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ingat, kalau kamu minta-minta kepada Allah, kamu minta tolong kepada Allah, dan kamu harus yakin, wa'lam, ya, seandainya umat ini, lau ijtamatil ummat ala an yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bisya'in lam yadurruka illa bisya'in qad katabahu Allahu alaik, rufi'atil aqlab wa jaffatis suhuf. Tertanam dalam hati Abdullah bin Abbas sampai mati. Bahkan di dalam usia-usia yang masih remaja, dia sudah diberikan taufik oleh Allah keistimewaan melihat Jibril alaihi salam. Nah, dalam keadaan mata, dalam keadaan terjaga. Siapa yang tahu kita dipilih atau tidak? Kullun miyassar lima khuliqalah. Karena kita masing-masing itu dimudahkan kepada apa kita diciptakan, dan di hadapan kita ada perintah dan larangan, maka jalankan perintah, jauhi larangan, perbanyak doa, ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, para aba dan ummahat juga jangan putus-putus mendoakan, nah, putra-putrinya. Faman kana a'raf fa huwa lahu akhsha. Siapa yang paling kenal kepada Allah, dia paling khusyuk. Tidak akan bisa dibuat-buat. Tidak akan bisa dibuat-buat. Kata beliau rahimahullah, "Faman adhara khusyu'an ghaira ma fi qalbi. Siapa yang menampakkan kekhusyuan yang tidak ada di dalam hatinya, fa inna ma huwa nifaq ala nifaq. Fa huwa an nifaq, fa inna ma huwa nifaqun ala nifaq. Nifaq di atas nifaq, munafik di atas munafik. Makanya para ulama berlindung, a'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Yang tahu ya tahu, dari kalangan para imam, para ulama. Nah, tingkatan khusyuk itu pun berbeda-beda setiap orang. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, yansarifur rajulu min salatihi falaysa lahu illa usyrun tus'un thumunun su'un sub. Ya, kemudian terus seterusnya sampai nisful. Paling berarti ini berakhir bermain ini seorang itu selesai sholatnya, selesai dari sholatnya tidak, nah, tidak ada yang dia peroleh kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7 sampai setengah. Subhanallah, padahal satu barisan. Bahkan dengan Jonathan ternyata keluar dari sholat cuma dapat 1/10 nilai sholatnya. Dan betapa banyak bahkan na'udzubillah yang sudah lanjut pun usianya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya selain. Nah, mungkin sekitar itu sekedar khusyuknya tidak ada. Nah ini, nah tingkat-tingkatan khusyuk itu berbeda-beda sesuai dengan pengenalannya. Ya, pengenalannya terhadap siapa yang dia khusyuk kepadanya. Artinya kepada siapa dia khusyuk, maka semakin orang itu kenal kepada zat yang dia khusyuk kepadanya, maka semakin khusyuk hatinya, semakin tuh tunduk. Makanya mudah orang itu menangis walaupun dia sholat sendirian, bukan ketika bersama orang lain. Ada orang-orang yang bisa, masya Allah, baca ayat surat-surat tentang kiamat, tentang surga dan neraka, masya Allah, nangis dia, orang yang belakangnya juga nangis. Tapi kalau sendirian belum tentu bisa. Nah, bahkan ketika membaca surah Al-Fatihah saja belum tentu dia bisa menangis. Nah, padahal itu jelas-jelas dia dijawab oleh Allah, bagaimana dalam hadis. Dia setiap kali dia menyatakan alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah menyatakan hamidani abdi. Senang tidak, bahagia tidak seorang hamba kalau dia memuji Allah, diterima pujiannya. Gimana kalau tidak diterima? Nah, para ulama menyebut kalau tidak bisa menangis, menangislah karena tidak bisa menangis. Sedih kok enggak bisa menangis ya? Dalam sholat ketika membaca ayat, menangislah. Hingga para ulama dulu betul-betul sedih sekali kenapa dia enggak bisa menangis, dan dia cari sebabnya. Sampai pernah suatu ketika, sebagaimana disebutkan, ada orang yang seorang ulama, dia jadi makmum atau apa, dia melihat seorang sholat setiap rukuk dan sujud orang itu menangis, dilihat oleh ulama ini. Ah, paling-paling. Atau di, artinya dia curiga, belum tentu itu orang itu ikhlas. Mungkin ada sebentuk riya atau semacam itulah. Enggak percaya dia orang itu khusyuk ataupun naik ikhlas. Siap ruku, sujud, nangis. Akhirnya apa kata dia? Dia cerita, ulama ini cerita. Selama setahun dia dibekukan air matanya, tidak pernah bisa menangis. Nah ini terus dinasihatkan oleh para ulama, jangan curigai niat saudaramu. Jangan urus orang lain, hati orang lain. Dia mau ikhlas mau tidak, nah, hitung hisab diri sendiri. Bagaimana kita? Nah, kalau misalnya kita kenapa ya, ingin maupun misal muncul penilaian seperti itu, mestinya lebih jelek kepada diri sendiri. Nah, dalam keadaan seperti itu dia bisa menangis, kenapa kamu tidak bisa menangis? Ya, dibalik misalnya. Baik. Baik, nah itu sedikit tentang al-khusyu'. Nah, dan ingat lagi seperti yang kemarin, inilah ilmu yang pertama, yang pertama tercabut dari seorang hamba. Al-khusyu', ini ilmu yang pertama sekali hilang dari diri kita. Na'udzubillah. Makanya minta, ini berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min haula'il wa a'udzubika min haula'il arba'. Saja ya. Ini orang Arab suka ini. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa membersihkan hati, yang tidak bisa mensucikan jiwa. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Dan aku berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari empat perkara ini. Baca banyak-banyak dalam sujud, yang tadi waktu-waktu mustajabah, waktu turun hujan, nah ketika sholat ini ya di dalamnya ini sujud ya, atau ketika bainal adzan wal iqamah sepertiga akhir malam, nah perbanyak, nah, minta hati yang dilindungi oleh Allah dari ketidakkhusyuan. Baik. Qala rahmah, kita ke kitab yang disebutkan oleh beliau. Keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Latif al-Syekh. Qala maksuduhu adabul masyi faqat. Maksudnya adalah yakni adab-adab tentang melangkah menuju salat. Balil muradu ahkamul ibadat. Tapi yang dimaksud di sini juga sebetulnya, walaupun yang dicantumkan oleh beliau adabul masyi ila shalah, tapi yang dimaksud adalah hukum-hukum yang terkait dengan ibadat. Nah, karena dalam risalah ini disebutkan oleh beliau nanti sifat salat, kemudian zakat, salat-salat tatawu. Qala rahimahullah yusannu, termasuk dalam bab berikutnya. Paragraf berikutnya, yusannul khuruj ilaiha mutatahhiran. Nah, yang disunnahkan keluar menuju salat itu dalam keadaan telah bersuci. Ini menunjukkan disunnahkannya berwudu sebelum menuju masjid. Disunnahkan jadi berwudu sebelum ke masjid. As-salatu masyru'un fiha adabun yata'addabu biha. Nah, salat itu disyariatkan padanya adab-adab yang kita memilikinya. Kalau tidak punya adab namanya biadab. Nah, kalau orang di luar sana mengatakan biadab itu tinggalnya di hutan, zamannya zaman batu. Ya. Nah, yang sebagian mereka dipajang di Sangiran sana di Sragen. Ya. Itu manusia-manusia yang makhluk-makhluk yang biadab, yang suka makan orang, makan bangkai, itu masih istilahnya apa, primitif. Nah, orang yang enggak punya adab, nah ayo. Antum kalau enggak punya adab dibilang orang biadab. Ini orang Indonesia lah yang bilang. Kalau orang itu enggak punya adab namanya biadab. Ini tanya nih sama Ami-Ami-nya. Iya kan? Ya, antum lihat di kamus. Orang yang tidak punya adab namanya biadab. Nah, antum mau dibilang biadab? Nah, enggak. Maka ya ta'addabu. Maka beradablah. Bagaimana adabnya? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Beradablah. Antum lihat kan di dalam bus-bus itu juga sering disebut. Di jalan-jalan, Anda sopan, kami segan. Ya enggak? Itu betul. Orang itu kalau beradab, bahkan preman pun takut segan. Nah, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun mereka memusuhi beliau, bahkan ingin membunuh beliau, kalau mereka berhadapan sendiri juga tidak berani. Nah. Abu Jahal yang katanya ingin melukai atau berbuat sesuatu yang jelek terhadap Rasulullah juga tidak berani kalau ketika sudah melihat Rasulullah SAW. Baik. Qala rahimahullah, fa inna ibna Adam syuri'a lahu adabun fi mahal minha hadha alla yakhruja ila al-masjid illa kamilut taharah. Karena sesungguhnya ibnu Adam manusia itu disyariatkan untuknya adab pada beberapa tempat termasuk di sini, yaitu tidak dia keluar menuju masjid kecuali dalam keadaan kamilat taharah, sempurna kesuciannya, sudah berwudu. Nah, ingat juga hikmahnya. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Iya kan? Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Datanglah kepada Allah dengan yang membawa kebaikan lahir dan batin, baik fisiknya bersih, bajunya bersih, pakaiannya benar, nah, semuanya gomis, sarung, peci, wajahnya sudah bersih, nah, tercuci secara lahir ya, tangan kakinya, kemudian batinnya bersih, sudah siap dia untuk menghadap Allah. Hadhihi hiya sunnah an yatatahhara fi baitihi. Inilah sunnah. Itu seorang itu berwudu bersuci sejak di rumahnya. Nah, di rumahnya dia bersuci. Nah, ustaz sendiri seringnya wudu di masjid. Iya. Seringnya batal dan kemudian atau kalau tidak membatalkan diri. Ya, karena khawatir ada penyakit. Kalau tidak begitu nanti susah, nanti sholat malah di tengah sholat ini batal. Jadi sekarang sholat sudah wudhu di rumah sampai di masjid, makanya kadang-kadang lebih sering ke sana, lebih nggak capek naik turun, ini langsung ke kamar mandi, baru kemudian wudhu lagi. Kena penyakit, ya. Baik. Nah, mereka yang merasa dirinya sehat, manfaatkan kesehatan tersebut, sempurnakan wudunya sejak dari rumah. Jangan ini ragu. Taib qala bi khusyu'in. Yusannul khuruju ilaiha mutatahiran bi khusyu'. Dengan khusyuk. Nah, khusyuk sudah kita lewati. Apa artinya khusyuk? Zahirun alaihi al-khusyuk, tampak terlihat. Wa huwa as-sukun. Ini salah satunya. Salah satu tandanya dia sukun, tenang. Diam, tidak banyak bicara. Nanti diterangkan oleh beliau lagi, tidak banyak gerak. Tidak banyak geraknya. Wa tadallul, merendahkan diri. Bukan mungkuk atau kepalanya di jalan tegak. Jadi dia tenang. Kama qala ta'ala, maksudnya di sini beliau menyebutkan arti khusyuk itu, makna salah satu di antara khusyuk itu secara bahasa at-tadallul. Ini dalilnya dari Al-Qur'an. Ini kejelasan para ulama. Ya, para ulama itu menyebutkan arti kata itu, bahkan menjadikan ayat Al-Quran sebagai artinya, menyebutkan ini ada dalam Al-Quran. Pengertian maksudnya khusyuk itu seperti ini, tazallul. Contohnya dalam ayat wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Mananya? Fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazat wa radat. Fadalla 'ala anna al-khusyu' biddul irtifa'. Ini menunjukkan bahwa khusyuk itu lawan dari irtifa'. Irtifa' itu apa? Merasa tinggi. Ya, merasa tinggi. Khusyuk itu merendah. Bukan rendah diri, beda loh. Ya. Rendah hati dengan rendah diri beda. Kalau rendah diri itu minder, merasa kalah. Orang mukmin enggak boleh. Nah, apalagi terhadap orang kafir, tidak boleh merasa kalah. Ya, orang mukmin itu antumul a'laun in kuntum mukminin. Iya kan? Nah, Allah menyebutkan ya. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Ya. Al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alayhi. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Antum harus tanamkan Islam itu tinggi. Wa la yu'la 'alayhi, tidak ada yang bisa di atas dia. Baik. Khusyuk didul irtifa. Yakunu fi khurujihi mamshatun bi khusyuk. Yakunu fi khurujihi mamshatun bi khusyuk wa huwa kaunuhu mustahdiran annahu dhahibun ila ta'ati rabbih wa munajatihi. Yakunu fi qalbihi ma yadhhar ala jawarihihi. Nah, yakunu fi khurujihi. Nah, dalam dia berangkat keluar rumah itu, mamsyatun bi khusyu', dia melangkah dengan khusyuk, dengan tenang. Nah, mamsyatun bi khusyu', dia melangkah dengan tenang. Yamsi bi khusyu'. Wa huwa kaunuhu, yaitu keadaan dia, apa artinya khusyuk di situ? Mustahdiran, dia menghadirkan dalam hatinya, dia tumbuhkan perasaan keyakinan bahwa dia sedang berangkat menuju ketaatan kepada Rabb-nya. Akan melakukan ketaatan kepada Allah, akan berbisik, berbincang, berdialog dengan Allah. Ada di dalam hatinya. Mayadhar ala jawarihi. Yang kalau itu ada, betul ada di dalam hatinya, akan tampak di dalam anggota tubuhnya. Malu dia kalau dia ingin melakukan sesuatu yang lain, padahal dia sedang, nah, seakan-akan dia yakin bahwa dia sedang diamati oleh Allah, sedang berada di hadapan Allah. Menjaga gerak-gerik dia, biar dia jalan bersama temannya enggak, tangannya enggak ke kiri ke kanan, kepalanya tidak tolak-toleh. Nah, apalagi kalau motor, kalau tolak-toleh tabrakan gimana? Enggak jadi ke masjid. Enggak repot. Nah, lebih-lebih. Nah, kita bukan hanya, nah, tapi karena betul-betul, karena kita akan sebentar lagi menghadap Allah. Wa dalilu ala annahu sunnah, dalil bahwa itu adalah sunnah, ma ya'ti, yaitu disebutkan oleh Rasulullah laqad sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu tsumma kharaja 'amidan ilal masjid fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi shalah. Fa hadha al hadits dalla 'ala anna sunnata an yatatahhara fi darihi. Jelas ya, dalilnya ini sunnah. Nah, kita berbuat, beramal. Nah, beramal bukan dengan logika, bukan dengan perasaan, bukan dengan ikut-ikutan. Makanya dalam pelajaran kita yang pertama kali mengenal untuk bernyanyi, nah, dalam akidah, nah, yaitu kewajiban yang pertama adalah al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dengan dalil. Nah, ini dalilnya. Kenapa kita harus bersuci? Ini dalilnya. Kecuali kalau di rumahnya habis air, ya, atau nggak bisa masuk kamar mandi karena ngantri banyak, keluarga banyak, ya, ya, mau tidak mau, ya, harus cari tempat kan gitu. Ini mahal, salah satu janin sudah berangkat langsung ke masjid. Ayyatahara fi darihim, bersuci di sejak di rumahnya. Wa yakhruju ilaihi bi khusyu'in, dan hendaknya dia keluar menuju salat itu dengan khusyuk. Wa annahu la yanbaghi an yushabbika baina asabihi, dengan hikmah yang telah kita sebutkan yang lalu, tidak sepantasnya dia mentasybih jarinya begini ya, haram ya, tidak haram, tapi kan enggak menunjukkan adab. Nah, kalau orang enggak punya adab, apa namanya tadi, nah, enggak punya adab namanya biadab, kan enggak pantas. Sama kita mungkin enggak masalah, tapi di hadapan Allah ya, nah, malu juga kita ya. Nah, sudah kita ini makhluk yang penuh dengan kekurangan, masa kita akan kurang lagi dalam beribadah kepada Allah? Mestinya apa? Berusaha untuk sempurna. Allah sempurna, masya Allah, dia berikan kita mata sebelum kita meminta, dalam keadaan nyalang mata kita. Nah, sejauh 6 km, kalau misalnya mata memandang masih bisa kita lihat tangan orang, padahal kita gak pernah minta mata. Iya, antum sebelum lahir pernah minta mata kepada Allah? Enggak ada kan? Allah berikan sebelum kita minta. Berusaha untuk sempurna. Yang jadi celaan itu bukan karena tidak, bukan tidak apa namanya, tidak bisa, tapi tidak mau. Ya. Yang tercela itu bukan karena tidak bisa, tapi tidak mau. Kalau orang itu mau pasti bisa. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Nah, kullun yassar lima khuliqalau. Dalilnya ada, dalam Al-Qur'an ada dalilnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu dalilnya. Kalau ada gimana ada kemauan pasti ada jalan. Allah beri kemudahan. Orang yang memang dia itu mau bersungguh-sungguh di jalan Allah, masyaallah. Allah Ta'ala sangat mumpuni, Maha Mulia untuk menyia-nyiakan permintaan hamba-Nya. Terlalu baik, sangat baik Allah itu, sehingga tidak mungkin hambanya mohon pertolongan, hambanya ingin mendapatkan taufik disia-siakan oleh Allah. Yakin ya, antum yang akil, itu hadiah buat antum. Qala wa dzalika li'annahu fi salatin, karena dia sedang berada dalam keadaan salat. Wa fil masjid asyad, itu ketika dia melangkah di luar rumah, belum sampai di masjid, yang seperti ini saja dia tidak pantas untuk melakukannya, apalagi di dalam masjid. Loh, ini dalam masjid saat ini kan contoh, bukan. Nah, wa fi sholati asyad wa asyad, di dalam salat Allahu Akbar lebih-lebih tidak pantas, lebih tidak pantas. Wa anlala dalika bi annahu fi sholatin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taklilnya, alasan kenapa dilarang, kenapa tidak boleh, karena dia dalam salat. Fas salatu aula wa aula. Jadi salat itu lebih utama, dan lebih utama untuk dijaga, dan lebih utama untuk tidak mendapat gangguan dari apapun. Sesuatu yang tidak pantas, yang paling tidak pantas untuk menerima gangguan adalah salat. Maka tolong tanbih buat ikhwah yang punya anak. Ya, mungkin anaknya bisa, tapi belum tentu yang lain bisa sabar atau tidak. Namanya anak kecil lucu, senang di mana. Ya. Senggol dia dengan yang lain. Nah, ini untuk melatih saja. Iya, coba bawa untuk kerapat-rapat. Bisa enggak, berani enggak dibawa? Latih dia untuk bisa ikut rapat. Ya. Ya, ajar. Nah, jangan cuma dia untuk dilatih untuk sholat. Ya, coba berani enggak musyawarah apa di kampung ya, apa? Bawa. Kira-kira berani enggak? Pernah dia dibawa enggak? Nah, jadi ini membandingkan. Kalau itu sini kita tidak pernah, padahal sholat ini lebih pantas untuk tidak diganggu, maka coba diperhatikan. Bukan dilarang, tapi ya, gimana caranya anak itu betul-betul bisa. Saya wa qauluhu, dan perkataan Rasulullah SAW, thumma kharaja, dalilun ala annahum masyru'un an yatatahhara qabli atau qablu. Nah, an yatatahhara qablu, ini kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah, thumma kharaja amidan. Nanti ada penjelasan lagi amidan di sini. Jadi tidak ada yang lain yang mendorong dia keluar kecuali sholat. Itu betul karena sholat. Nah, itu didoakan oleh para malaikat, ya. Apalagi selama dia di dalam wudunya, malaikat bersalawat untuk dia dan mintakan ampunan untuk dia. Malam yuhdir, selama dia tidak berhadas, Allahumma salli, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya, para malaikat mendoakan dia. Yang disebutkan juga oleh Rasulullah, dzalikum ribat. Dia masuk dalam masjid, salat 2 rakaat, tenang, kemudian dia menunggu salat, dzalikum ribat. Itulah ribat. Dia berjaga menjaga waktu salat. Nah, ini di kalimat tsumma kharaj itu menunjukkan itu dalil disyariatkannya untuk ia tatahhar qablu, sebelum dia berangkat. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ini dulu ya, cukup insyaallah. Kita sambung pada kesempatan lain. Nah, masuk nanti ada penjelasan tentang kalimat tsumma kharaja amidan. Ada riwayat yang serupa, artinya mungkin sebutnya apa namanya fawaidnya atau hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika.